Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kita masih membahas keterangan Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala terkait dengan bid'ah. Kita sampai kepada ucapan beliau, wal yadrus kitaballahi wa sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa manhaji wa manhaj as-salafi salih lianju minal bid'ah fa innar rasula qad hadhara minha katsiran wa katsiran. Ya, beliau menyebutkan maka wajib bagi seorang muslim untuk waspada, berhati-hati, ya, dari segala jenis bid'ah. Falyahzarha al-mu'min, artinya harus waspada. Jadi ketika ada suatu amalan, ketika ada suatu keyakinan, ada suatu corak dalam beragama yang ternyata tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada dalilnya, maka harus diwaspadai. Jangan-jangan ini, ya, yang disebutkan Rasulullah SAW. Ya, inilah yang berbahaya. Ya, hati-hati. Sebaliknya, dia harus mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan manhaj salafus salih. Ya, ini manhajnya para sahabah. Ini. Jadi, dengan kita mempelajari Al-Quran dan sunnah, dan sesuai dengan pemahaman salaf, ini pemahaman para sahabah radhiyallahu anhum ajmain, saya menyebutkan lianju minal bid'ah, untuk selamat, untuk terbebas dari bid'ah dengan kita belajar. Karena kalau enggak belajar enggak tahu. Taunya amalan ini banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Ini sudah turun-temurun dari nenek moyang saya. Taunya kayak gini, taunya kayak gitu. Kalau gak belajar gak tahu ini amalan sebenarnya ada dasarnya gak sih? Ini amalan sebenarnya dalilnya apa sih? Nah, belajar. Belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memahami dan mempraktekkan Al-Quran dan sunnah. Itu. Ini kunci untuk seorang terselamatkan dari bid'ah, terselamatkan dari hal-hal yang baru. Iya. Fa innar rasula sallallahu alaihi wasallam hadzara minha katsiran wa katsiran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, telah, ya, menyebutkan kejelekan-kejelekan bid'ah sejak zaman beliau. Ya, padahal saat itu jelas belum ada bid'ah. Karena Rasulullah SAW yang mengampu dakwah. Beliau yang, ya, langsung, ya, langsung berdakwah. Para sahabat radhiyallahu anhum mempraktikkannya. Wa kana fi kulli khutbatihi atau khutabihi au jallihi jalliha yuhadzir an-nasa minal bid'ah. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah SAW di setiap khutbahnya atau sebagian besarnya, kalau enggak semua ya sebagian besarnya, ya, sebagian besarnya beliau memperingatkan dari kebid'ahan. Allah, Rasulullah SAW bersabda, inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini sering sekali beliau ulang-ulang di setiap khutbahnya atau sebagian besarnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna afdaqal hadis kitabullah. Artinya perkataan kalam yang paling jujur, paling benar adalah kitabullah. Secara mutlak. Al-Quran tidak ada kesalahan padanya. Al-Quran suci dari segala cacat. Al-Quran adalah kebenaran secara mutlak. Ya, kita harus yakini itu. Jangan sampai meyakini di dalam Al-Quran ada cacat. Dalam Al-Quran, ya, kebenarannya itu nisbi, bisa jadi. Ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, seorang mukmin hendaknya benar-benar meyakini Al-Quran hak, benar semuanya. Karena itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Fa'inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan, sebaik-baik jalan adalah petunjuk jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Jadi kalau mau selamat, pelajari Al-Quran dan pelajari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan perkara yang jelek, yang paling jelek adalah yang baru dalam agama. Sesuatu yang dianggap dari agama tapi ternyata baru. Artinya tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, tidak pernah beliau ajarkan. Kenapa disebut jelek? Karena ya, karena seorang yang mencetuskan kebid'ahan, sesuatu yang baru, itu sama saja tidak puas dengan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dia menganggap bahwa dalam syariat ternyata ada yang kurang, sehingga butuh untuk ditambahi. Oh, kayaknya kok kurang mantep kalau ya zikirnya cuma 33 kali, ya. Kurang mantep. Berapa? 1000 kali. Kayaknya kok kurang mantep kalau sholatnya cuma kayak gini. Tambahi ini dan itu. Ya, jadi ini tidak puas dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Maka ini jelek. Ya, maka ini jelek. Meskipun dianggap baik. Ya, tapi Rasulullah SAW menegaskan wasyarrul umuri muhdatsatuha. Perkara yang jelek adalah apa-apa yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Ya, setiap yang baru adalah bid'ah. Imam Malik rahimahullahu taala ketika menyebutkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Ini surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Imam Malik rahimahullah mengatakan malam yakun yauma idzin dina falaisal yauma dina. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama pada masa itu, maka yang saat itu bukan bagian dari agama, maka sekarang pun bukan bagian dari agama. Karena saat itu agama telah sempurna. Artinya sesuatu yang tidak dalam lingkup agama saat itu, sekarang pun tidak ada. Bukan agama itu. Bukan bagian dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya perkara yang baru itu jelek. Ya, jelek. Meskipun teranggap bagus, tapi sebagus-bagusnya adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling bagus. Iya. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan tempatnya di neraka. Wa ni'adzubillah. Ya, diancam dengan neraka. Ini suatu dosa besar berarti ya. Dosa besar karena diancam dengan neraka. Ya, seorang beramal ya sesuatu tapi kemudian malah diazab, disiksa. Kok bisa? Ya bisa. Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang yang sholat setelah subuh. Bukan maksudnya untuk apa? Untuk mengqadha ya, bukan mengqadha. Kalau mengqadha sesekali misalkan dia biasa bangun ya malam, kemudian setelah subuh dia sholat qabliyah subuh rutin seperti itu terus. Qadarallahu wa masya'afal, dia kesiangan. bangun-bangun sudah azan, persiapan-persiapan sampai masjid sudah qomat. Artinya dia belum sholat qabliyah subuh. Iya. Untuk mengqadha boleh. Misalkan dia habis subuh selesai zikir, pulang ke rumah dia sholat 2 rakaat untuk mengqadha qabliyah subuh, boleh yang demikian. Tapi tidak jadi kebiasaan. Jangan boleh iki. Tidurnya apa? Bangunnya pas-pasan. Lah enggak. Ini kalau memang rutinnya ya dilakukan sebagaimana mestinya, kemudian sesekali ya karena namanya manusia ya seperti itu boleh. Tapi orang ini membiasakan dan melanggengkan sholat sunnah setelah subuh. Ada seorang yang demikian, maka Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu menegurnya, ya fulan, kenapa kamu sholat seperti ini? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, melarang sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, sampai waktu duha. Iya. Maka orang tersebut mengatakan, ya Abu Rahman, wahai Abu Abdurrahman, apakah Allah akan mengazabku, akan menyiksaku, akan menghukumku karena sholat? Sholat baik, ya kan? Bacaan Quran, zikir, doa, sujud, ruku, baik kan sholat kan? Sholat. Apakah Allah akan mengazabku karena sholat? Abdullah bin Mas'ud menjawab, bukan karena sholatnya, tapi karena mukhalafatu sunnah. Bukan karena sholatnya, tapi karena kamu menyelisihi sunnah. Demikian pula misalkan orang-orang yang ya mencetuskan zikir-zikir baru yang masya Allah, yang tidak pernah ada dasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah solawat-solawat yang baru yang tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ini ya ketika mereka masya Allah akan mengazab karena zikir, kan zikir kan baik, la ilaha illallah, subhanallah, ya baik. Masya Allah akan mengazab karena solawat, kan Allah perintahkan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kan Allah perintah untuk salawat. Masa Allah akan mengazab karena salawat? Bukan karena zatnya, tapi karena apa? Mukhalafatu sunnah, menyelisihi sunnah. Itu yang jadi sebab. Ya, demikian. Dan juga amalan yang dia lakukan akan mardud, tertolak. Ya. Dia terancam azab, terancam siksa, terancam hukuman karena mukhalafah sunnah. Demikian pula amalannya tidak Allah terima. Jadi Allah terima sebagaimana dalam hadis berikutnya. Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd, wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam perkara kami, yakni agama, ya, maka amalannya tertolak. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami contohkan, amalannya tertolak. Subhanallah. Sudah amalannya tertolak, dia terancam azab karena mukhalafah sunnah, menyelisih sunnah. Inilah. Ini bid'ah. Jadi jangan beralasan, masa mau diazab karena gara-gara apa? Zikir kan zikir bagus. Ya. Iya, zikirnya bagus. Tapi caranya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan seperti itu? Ya, jadi misalkan sambil goyang-goyang la ilaha illallah sambil ya seperti orang mabuk. Ya, bahkan seperti mereka yang keliling tawaf itu, muter-muter kayak kitiran. Ya, dan lain sebagainya. Nah, tidak. Ya. Zikirnya, yakni ibadahnya tertolak karena muhdats. Jadi yang baru dia terancam dengan azab karena apa? Mukhalafah sunnah waliyadzubillah. Dan kebid'ahan ada berbagai macam jenisnya. Ada kebid'ahan-kebid'ahan yang ya secara asal tidak ada dalilnya. Serasan tidak ada dalilnya. Ya. Ada kebid'ahan-kebid'ahan yang secara umum ada perintah dalilnya, tapi kaifiyah caranya, jumlahnya, ya, itu tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian. Jadi ada bid'ah yang memang blas, tidak ada dasarnya. Ya. Bid'ah yang sama sekali tidak ada dasar dalilnya. Ya. Juga, tapi ada juga bid'ah yang ada dasar dalilnya secara umum, tapi caranya salah. Seperti zikir tadi. Zikir kan ada dasarnya ya. Fadzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah. Ya, mengingat Allah dengan yang banyak sering mengingat Allah, maka kalian akan selamat dan beruntung. Zikir ada dasar dalilnya. Tapi ya, caranya ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kalau di luar petunjuk beliau, maka ini disebut bid'ah. Ya. Ada juga yang enggak ada sama sekali. Zikir setelah salat. Setelah salat seperti ini. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nggih. Cuma dengan tangan kanan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikir dengan tangan kanan saja. Tangan kiri tidak ikut. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ulangi lagi. 11 12 13 14 15 16, terus seperti itu sampai 33 kali setelah salat. Seperti itu. Allahu Akbar. Sembilan puluh sembilan, yakni Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terkadang ada sebagian dewa yang menyebutkan Allahu Akbar 34. Ya. Ayat kursi 100 niku 34. Jadi kan Subhanallah 33. Tambah Alhamdulillah 33, 66. Tambah Allahu Akbar 34. Berarti 100 pas. Ya, 34 Allahu Akbarnya. Sebagian riwayat menyebutkan digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian. Ayat kursi. Demikian. Ya. Jadi kembali ke masalah bid'ah. Jadi masalah bid'ah ini sangat khatir. Baik yang bid'ah yang memang sama sekali enggak ada dasarnya, seperti bid'ah Rafidhah. Ya. Mereka misalkan apa itu? Ya, perayaan Asyura. Ya, perayaan Asyura. Ya, mereka merayakan hari Asyura dengan apa? Dengan mencambuk dan menyayat kulit mereka sendiri. Ini jelas-jelas bid'ah. Ya. Kemudian peringatan-peringatan ya, di luar Idul Adha dan Idul Fitri. Itu juga enggak ada dasarnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada ya, memperingatinya. Ya, enggak memperingatinya. Ya, mengulang, ya enggak ada. Demikian. Jadi, kita harus teli ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan atau tidak. Ya, kebaikan atau tidak. Kalau kebaikan ya pasti beliau ajarkan, kalau tidak beliau ajarkan berarti itu enggak baik. Ya, enggak baik. Demikian. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak memperingati, Pak. Enggak memperingati. Allah alam. Kemudian Syekh melanjutkan, "Madza tastafidu minal bid'ah wal iyad billah?" Apa yang mau kita ambil dari kebid'ahan? Fa anta qad tajtahid wa tashar wa tabdul al amwal fi sabil an nashr bi hadhihi al bid'ah wa tatbiquha wa da'uha ilaiha fala yuqbal minka al amal. Ya, kamu bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya, kamu sampai begadang malam-malam. Ya, menginfakkan harta benda demi kebid'ahan tersebut. Ya. Maka yang demikian la yuqbal indallah, tidak diterima. In bazal talmal lan tuqbal minka. Wa in ta'abbadta bihadhil bid'ah lan tuqbal minka. Kamu menginfakkan harta ya, namun untuk kebidahan tersebut lam yuqbal, tidak diterima. Kamu beribadah pun tidak diterima. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat penuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah-ibadah yang teranggap adalah ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bal hiya wabalun 'alaik, bahkan amalan yang kamu lakukan justru menjadi wabal, bencana. Karena tadi bukan karena zatnya, tapi apa? Karena apa? Mukhalafah sunnah. Madza tastafidu minal bid'ah? Apa yang kita ambil dari kebid'ahan? Sunnah sudah cukup. Sunnah sudah cukup. Mau apa? Mau dalam bidang apa? Sunnah sudah ada. Betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lengkap. Dan mudah, tidak berat. Tidak berat. Ya, terkadang ada seorang yang justru semangat mengamalkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, tapi malas-malasan untuk mengamalkan yang jelas-jelas ada dasarnya. Ya, demikian. Ya, maka ini kebalik. Ya, sunnah diamalkan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, insyaallah akan apa? Cukup. Cukup. Sunnah cukup. Lihada wasafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anha syarrun al-umur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati bid'ah dengan seburuk-buruk amalan. Syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang baru. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihillah. Allah taala berfirman, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang syara'u lahum, mensyariatkan untuk mereka syariat-syariat min ad-din, dari agama, ma lam ya'zan bihillah, yang tidak Allah izinkan. Ya, yang tidak Allah izinkan. Jadi orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menisbatkan amal-amal mereka kepada agama Nabi Ibrahim. Orang musyrikin, mereka menisbatkan amalan yang mereka kerjakan dari kebid'ahan dan kesyirikan kepada Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya, apakah mereka ya mensyariatkan sendiri padahal itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Demikian pula di zaman ini, di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah mereka memiliki pembimbing selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkan sesuatu, ini halal, ini haram, ini wajib, ini mubah? Enggak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak demikian. Ya, yang berhak demikian. Wa kam hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min dzalika ma qalahu fi akhir hayatihi. Hadis Abi Najih al-Ribat Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali memperingatkan dari kebid'ahan. Sering sekali, bukan sekali dua kali, sering. Beliau memperingatkannya. Ini menunjukkan perkara yang sangat khatir, sangat berbahaya. Sangat berbahaya, karena kalau sering diulang berarti kan agar dipahami, agar diperhatikan, agar diamalkan, ya. Terus beliau ulang. Ya, sampai di akhir hayat beliau. Menjelang wafat beliau, seperti dalam hadis Abu Najih al-Irbaq bin Sariyah. Ya. Abu Najih mengatakan, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighat balighah zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika menasihati kami dengan suatu nasihat yang sangat menyentuh hati, sampai air mata pun menetes, sampai bergetar ya kalbu-kalbu kami, ya. Nah, kemudian ada seorang dari para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu mawaddi' fa ausina. Wahai Rasulullah, kami merasa ini sebuah nasihat perpisahan. Sudah merasa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi, akan meninggal. Maka ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, kami merasa ini sebuah nasihat perpisahan, maka berilah wasiat kepada kami. Berilah wasiat kepada kami. Namanya wasiat penting enggak? Sangat penting. Ya, seorang kalau mau meninggal mewasiatkan ya sesuatu yang penting. Ya, tidak sesuatu yang remeh. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, mewasiatkan, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassam'u wa ta'ah. Dan mendengar serta taat kepada waliul amr. Kepada pemerintah. Wa in kana 'abdan habasyian, meskipun pemimpin kalian seorang budak Habasyah. Tetap harus taat kepada pemerintah, ini prinsip. Taat kepada yang ma'ruf kepada pemerintah, ini prinsip Islam. Tidak boleh memberontak, tidak boleh melepaskan bai'at dari pemerintah. Kemudian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya kalian yang hidup setelahku akan melihat perbedaan, ikhtilaf yang sangat banyak. Dan itu terjadi. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul kebid'ahan, muncul penyimpangan, muncul dan jadi berbagai tempat. Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengaku nabi di Yaman namanya Aswad Al-Ansi, ada yang mengaku nabi lagi Tulaihah Asad dan lain sebagainya. Ya, kemudian di akhir-akhir zaman sahabat ya, ada muncul kebid'ahan atau di awal di Khalifah Utsman muncul bid'ah Khawarij, ya kan? Muncul bid'ah Khawarij. Kemudian di pemerintahan Ali, Khawarij semakin menjadi-jadi dan muncul bid'ah Syiah. Dan terus-menerus akan ada khilaf dalam beragama. Ya, perbedaan-perbedaan yang sangat banyak dalam beragama. Ikhtilafan katsira. Perbedaan yang sangat banyak. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai 73. Ya, yang benar cuma satu. Yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka jalan keluarnya kalian keluar dari khilaf, perbedaan pendapat, perbedaan dalam memahami agama, kembalikan kepada sunnahku. Ini kuncinya. Dan sunnahnya para khulafai rasyidin al-mahdiyin. Ya, ini dikembalikan pada sahabah. Ala rasihim Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Radiyallahu anhum ajma'in. Jadi Rasulullah SAW sudah membimbingkan. Akan ada khilaf yang sangat banyak. Ada bermacam-macam sekte dan pemikiran. Ya. Kuncinya apa kalau mau selamat? Fa'alaikum bisunnati. Wajib kalian kalau mau selamat berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidinul mahdiyyin, dan sunnah petunjuk dari para khulafa'ur rasyidin dan para sahabat yang lain. Ya. Adu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Gigit yang erat. Dengan gigi geraham kan erat ya. Ini suatu kinayah, erat memegangi bid'ah meskipun berat. Ya, karena suatu zaman seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'alal haqq kal-qabid 'alal jamr. Akan datang suatu masa di mana seorang yang memegang teguh al-haq, sunnah, seperti memegang bara api. Seperti menggenggam bara api. Panas. Sakit. Ya. Berat, tapi kalau dilepas juga akan hilang. Iya, dan hilangnya itu akan lebih sakit. Hilangnya sunnah akan lebih sakit. Iya, demikian. Abu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini, hati-hati kalian, waspada kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua yang baru itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap sesatan di neraka. Ma syadda hirsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Ala hidayati hadhil ummah, dan beliau sangat bersemangat untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umatnya. Wa ma'adhamu nushuhu alaihi salatu wasallam. Ya, bagaimana beliau sangat berempati sangat peduli kepada para sahabatnya dan umatnya. Qala Allahu fi sya'ni, Allah Ta'ala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari kaum kalian sendiri, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi dia apa yang berat untuk kalian, harisun alaikum, ya, sangat bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, sangat kasih sayang kepada kaum mukminin. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau sangat cinta kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya, sehingga beliau ya memperingatkan dari kejelekan dan menghasung untuk berbuat kebaikan. Demikian. Fa fi akhir hayatihi, di akhir hayatnya, wa huwa yuhadziruna minal bid'ah. Lihatlah, di akhir hayatnya beliau memperingatkan kita dari kebid'ahan. Yuhadziruna minal ikhtilaf, memperingatkan dari segala perselisihan. Perselisihan wakil terjadi. Ya, namanya manusia. Namanya manusia ada perbedaan, ada perselisihan. Ya, kita sadari itu. Kita enggak menutup mata, ada. Tapi apakah dibiarkan? Dibiarkan berselisih? Ya udah, enggak apa-apa kan, tambah rame malah. Ya, warna-warni tambah rame, tambah semerbak. Taman kalau cuma satu bunga enggak bagus. Taman berwarna-warni bagusnya. Ini taman. Ini agama lah, tidak. Ya, agama tidak boleh warna-warni. Agama adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Perbedaan memang terjadi. Ya, perbedaan memang terjadi. Tapi apakah dibiarkan? Apakah itu rahmat? Lah, tidak. Justru perbedaan itu harus dicari jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Ikuti sunnah Rasul. Ya, ikuti sunnah Rasul dan dikembalikan kepada syariat Islam. Itulah keluar dari apa? Tidak, ya sudah, itu mau kayak gitu ya silahkan, itu hak dia. Ya itu, silahkan, itu hak dia. Yang itu hak dia, hak dia, hak dia. Silahkan, itu hak asasi masing-masing. Loh, hak Allah mana? Hak Rasulullah mana? Hak Allah untuk diibadahi dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Ini hak yang paling besar. Ya, mereka mendengungkan hak-hak manusia, HAM, tapi tidak melihat hak Allah untuk diibadahi, hak Rasulullah SAW untuk diikuti. Ya. Seperti orang-orang Ikhwan Muslimin yang mereka sering mendengung-dengungkan takribus sunnah was syiah, mendekatkan sunnah dan syiah. Allah tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Ya. Bagaimana seorang bisa ridha ketika ibunya dituduh berzina? Ridha ibunya dituduh berzina? Nah, tidak. Kita enggak ridha Aisyah, ibunda kita, dituduh berzina. Siapa yang ridha ketika Abu Bakar As-Siddiq dikafirkan? Apakah ridha seorang muslim demikian? Enggak ridha. Syiah mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi enggak mungkin bersatu. Dekat saja enggak bisa. Antara Syiah dan Sunnah tidak bisa. Iya, tidak bisa. Demikian. Khilaf-khilaf tersebut kembalikan kepada sunnah. Ya, bukan dibiarkan apa adanya. Ini kaidahnya kaum Ikhwanul Muslimin, dibiarkan apa adanya ya sudah, terserah mereka. Yang penting kita kerjasama dalam hal yang kita sepakati. Adapun yang lain mau kayak gini kayak gitu hak dia. Nah, tidak. Ini kaidah batil, kaidah yang salah. Ya. Kesalahan, penyimpangan harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Ya, demikian. Kemudian mereka pun berasimilasi terus berkembang. Bukan bercorak Ikhwanul Muslimin dalam bentuk partai atau dalam bentuk kelompok, bukan, tapi mereka memunculkan manhaj-manhaj tamyiz yang seperti sekarang dimotori oleh Ali Hasan Al-Halabi. Ya, kemudian dimotori juga oleh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, Adnan Al-Qur, dan sekian banyak tokoh-tokoh hizbi. Ya, yang mereka ya mau tidak mau, ya sadar atau tidak sadar, membawa fikrah Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin, ya pendekatan ya, kita kalau kita apa nasihati itu enggak perlu mencela, nasihati saja. Enggak perlu menyebutkan kejelekannya. Kalau menyebutkan kejelekan harus diiringin dengan menyebutkan kebaikannya. Enggak demikian, ikhwah. Ya, demikian. Jadi Rasulullah SAW memperingatkan dari kebid'ahan. Ya, ikhtilaf yang banyak ada, namun kembalikan ke sunnah. Yubayyinu lana idza waqa'a hadzal ikhtilaf. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita jika terjadi ikhtilaf, perbedaan pemahaman, ma huwal hilul ladzi yahmiha yahmina minal wuqu'i fi dhalal wal muttahad. Rasulullah menjelaskan ketika ada khilaf, apa jalannya, apa jalan keluarnya agar kita bisa selamat dari kesesatan dan kehancuran. Ya, ini dikembalikan kepada sunnah Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin wal mahdiyin. Demikian. Kemudian saya melanjutkan, ya, memperinci, ya, beberapa kalimat dari hadis yang kita baca tadi dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku mewasiatkan untuk bertakwa pada Allah azza wa jalla. Taqwallah, beliau menjelaskan, ketakwaan adalah ijtinabul a'mali sayyi'ah kulluha. Ketakwaan dalam arti meninggalkan dan menjauhi al-a'mal as-sayyi'ah kullaha. Menjauhi seluruh amalan yang jelek. Minasyirki. Min syirkin. Au fisqin. Au bid'atin. Baik yang berupa syirik. Baik yang berupa kefasikan. Ataupun kebid'ahan. Taqwallahi imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Juga ditafsirkan ketakwaan adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Imtithalu kullil awamir allati waradat fil kitabi wa sunnah wajtinabi kullin nawahi allati waradat fil kitabi wa sunnah. Yani melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Quran dan sunnah dan menjauhi larangan yang ada dalam Quran dan sunnah. Wa ausana bisam'i wa ta'ah li wulatil amr. Juga Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk taat, mendengar dan taat kepada pemerintah. Li'annahu bi ta'atihim tantazimu hayatul muslimin. Karena dengan taat kepada pemerintah, ketertiban kaum muslimin ya akan teratur. Kehidupan mereka akan teratur. Karena pemerintah wewenangnya untuk mengatur kehidupan kaum muslimin. Wajad tajtami' kalimatuhum, dan kalimat mereka bersatu. Inittaqullaha wa ata'u waliyal amri ijtama'a lahum al-khairul katsir. Jika ketakwaan kepada Allah diiringi, digabung dengan taat kepada waliul amr, maka sungguh ini suatu kebaikan yang sangat besar. Wa tajannabu katsiran min asbabis syaqa wal iyad billah. Hati-hati kalian, jauhi sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesengsaraan. In kanal imamu adilan fadzak, kalau pemimpinnya baik, adil, itu sudah ya ma'ruf, kita senang. Itu tujuannya. Wa in lam yakun adilan fa masalihul azimah fil iltifaf haulahu law kana asyan. Maka sebaliknya, kalau ternyata pemimpinnya tidak adil, maka ya suatu hal yang baik ya tetap taat kepadanya, ya artinya tetap iltifaf, yakni berkumpul, artinya bersatu, tetap taat kepada dia. Walau kana afdan, meskipun dia bermaksiat, selama masih muslim tetap harus taat. Yuta' fi ta'atillah wala yuta' fi maksiatillah. Taat kepada pemimpin dalam hal-hal ketaatan kepada Allah, taat dalam hal yang ma'ruf, dan tidak taat kepada hal yang salah, yang jelek. lakin la khuruja, tapi tidak boleh memberontak. Artinya seperti ini, ketika pemimpin memerintahkan hal yang jelek, kita enggak boleh taat. Kita enggak boleh taat, tapi juga enggak boleh apa? Memberontak. Kita enggak taat pada satu perkara itu. Tapi enggak boleh kok karena satu perkara ini kemudian memberontak, keluar dari ketaatan secara umum semuanya. Lah tidak. Kita tidak taat pada hal yang jelek. Itu saja, tidak kemudian memberontak. Li'anal khuruja, karena namanya memberontak, yatarattabu alaihi mafasidu diniyatin wa dunyawiyatin la ya'lamuha illallah. Karena namanya pemberontakan, pasti kejelekan. Pasti kejelekan, hanya Allah yang tahu seberapa besar kerusakannya. Unduru ilal buljan, lihatlah negeri-negeri allati hasala fiha thawrat wal inqilabat, yang terjadi di sana pergulingan kekuasaan, kudeta. Apakah bisa tenteram? Lihat negara-negara yang terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta, bergejolak terus. Enggak tenteram. Ya, enggak tenteram. Karena apa? Karena ada khuruj ani ta'ah. Pemberontak dari ketaatan kepada pemerintah. Kaifa ta'ish fi ta'as wa naqd wa safki dima' wal iyad billah. Wa hada fihi 'imratun liman ya'tabir. Ya, jika melihat hal tersebut, maka ini sebuah pelajaran penting bagi siapa yang mau untuk mengambil pelajaran. Ya. Kita di Indonesia sajalah. Di Indonesia saja. Ya. Dahulu, ya, ketika terjadi penggulingan kekuasaan, ya, yang diistilahkan dengan reformasi. Ya. Sebelum itu memang namanya kejelekan tetap ada. Tapi enggak separah sekarang. Gak separah setelah reformasi. Tak terbendung kejelekan-kejelekan yang dari segala arah. Ya. Kalau zaman dahulu sebelum reformasi, kesalahan ada. Tapi tidak sebesar sekarang. Ini. Jadi yang niatnya untuk baik, tapi caranya salah, jadinya malah lebih jelek. Ini. Jadi ya, cara itu juga penting. Niat itu belum cukup. Ya. Kita mau merubah sesuatu yang jelek jadi lebih baik. Niat kita baik, tapi caranya salah, malah justru lebih jelek, lebih hancur. Waliyadzubillah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji dalam pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nastafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Astaghfirullah. Okay.